godaan dan sampai kembauan si ruwen godaan jaga pergaulan ada tanda salah kenjarian dan sampai kembauan si ruwen godaan jaga pergaulan oh oh zaman oh. Makin sampun modern di tengah pelik.